malaikat-malaikat Allah itu mereka anggap sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, malaikat-malaikat itu mereka yakini berjenis kelamin wanita yang cantiknya luar biasa, bersayap, bisa terbang. Di atas kepala mereka ada lingkaran putih. Di tangan mereka tergenggam tongkat yang ujungnya bersinar. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itulah imajinasi mereka tentang para malaikat. Mereka berkata para malaikat itu adalah anak-anak Allah. Oleh Allah dibantah, maha suci Allah. Bahkan malaikat itu hamba-hamba yang dimuliakan. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya mulai 26 sampai 29. Allah berfirman, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ. Orang-orang musyrik itu berkata, Allah memiliki anak. Subhanah, maha suci Allah. Ungkapan tasbih atau subhanah ini merupakan nafi. Nafi itu pengingkaran. Karena apa? Karena makna maha suci adalah mengingkari kekurangan dari diri Allah. Allah enggak punya kekurangan, Allah enggak punya aib. Punya anak bagi Allah merupakan aib. Kata orang musyrik, Allah punya anak, yaitu para malaikat. Kata Allah subhanahu, maha suci Allah dari hal itu. Bal ibadum mukramun, bahkan para malaikat itu hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka makhluk-makhluk yang mulia. Kenapa mulia? Karena tunduk, taat dan patuhnya kepada Allah, enggak pernah ingkar. Allah melanjutkan dalam firman-Nya, dalam ayat selanjutnya, la yasbiqunahu al-qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Para malaikat itu tidak pernah mendahului Allah dalam ucapan atau tindakan mereka, dan mereka mengamalkan apa saja yang Allah perintahkan. Lalu Allah menyatakan, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyyatihi mushfiqun. Kata Allah, Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan para malaikat dan apa-apa yang ada di belakang para malaikat. Dan para malaikat tidak bisa memberi syafaat kecuali bagi orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Dan saking takutnya kepada Allah, mereka itu tunduk dan patuh. Lalu Allah memberi ungkapan yang bernada ancaman kepada para malaikat. Kata Allah, wa may yaqul minhum inni ilahun min duni fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzil zalimin. Siapa saja di antara para malaikat yang berani berkata, akulah sesembahan selain Allah. Kalau ada malaikat yang berani berbicara demikian, kata Allah, fadzalika najzihi jahannam. Kami akan balas malaikat yang demikian dengan neraka jahannam. Kadzalika najzil zalimin, dan begitulah kami membalas makhluk-makhluk yang zalim. Jadi ayat ini menunjukkan, pertama, malaikat adalah hamba. Apa tugas hamba? Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, malaikat makhluk yang tunduk, taat dan patuh kepada Allah azza wa jalla, yang tidak pernah bermaksiat walaupun sekejap. Ketiga, malaikat juga terancam. Bila berani mengaku sesembahan selain Allah, akan dimasukkan ke dalam jahanam. Timbul pertanyaan, karena ada orang yang salah faham dengan ayat ini. Adanya ancaman dari Allah. Siapa saja di antara malaikat yang berani berkata, aku adalah sesembahan selain Allah, akan diberikan balasan jahanam. Dari ayat ini sebagian orang ada yang memahami, oh kalau begitu sangat mungkin ada malaikat yang durhaka dan terkena ancaman ini, karena adanya ancaman menunjukkan adanya kemungkinan malaikat durhaka. Ada yang berkata demikian? Ada. Lalu mereka memberi contoh tentang dua malaikat yang diturunkan ke muka bumi lalu mengajarkan ilmu apa? Ilmu sihir. Tuh semakin kuat. Tuduhan yang keji tersebut kepada para malaikat dibantah oleh para ulama, karena tuduhan itu sejak zaman baheula mula sudah ada. Sejak zaman tai kotok di Lebuan itu sudah ada. Artinya zaman baheula bingit gitu. Menuduh malaikat mungkin ada yang durhaka itu, contohnya dua malaikat yang mengajarkan sihir. Siapa namanya? Harut dan Marut, ya. Nah, itu kata mereka, dibantah oleh para ulama, diantaranya Syekh Muhammad Al-Amin. Ketika membantah hal itu menyatakan, wal makna annahum ma'karamatihim ala Allah, lawidda'a ahadum minhum anna lahul haq fi sarfi syai'in min huquqillahil khasah bihi, ilaihi lakana musyrikan wa kana jazauhu jahannam. Kata Syekh Muhammad Al-Amin, makna dari ayat itu, sekalipun para malaikat itu begitu mulia, begitu hebat, tunduk dan patuh kepada Allah, tapi seandainya ada satu saja di antara mereka yang mengklaim, mengaku-ngaku memiliki hak uluhiyah, hak untuk disembah sebagai hak khusus bagi Allah, niscaya mereka dianggap musyrik dan akan diazab dengan jahanam. Itu kalau malaikat, apalagi manusia biasa, ya. Nah, perkataan bahwa seandainya ada di antara para malaikat yang demikian bukan berarti sangat mungkin ada, ya. Tapi ini menunjukkan besarnya urusan perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai bila itu dilakukan oleh malaikat, tetap akan dibalas dengan jahannam. Ungkapan seperti itu, sesuatu yang mustahil, tapi diungkapkan. Mustahil malaikat musyrik. Mustahil malaikat mengklaim diri sebagai sesembahan, mustahil, tapi diungkapkan. Nah, hal-hal seperti itu banyak di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 81, kata Allah, qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Katakan oleh Muhammad, seandainya Allah memiliki anak, akulah yang pertama kali menyembah anak itu. Itu ucapan Nabi Muhammad SAW yang diperintah oleh Allah untuk mengatakan demikian. Dengan pengandaian, sama dengan tadi, seandainya ada malaikat yang mengaku dirinya sebagai sesembahan selain Allah, akan kami azab dengan jahanam. Pengandaian itu sesuatu yang mustahil terjadi, tapi dikatakan untuk menjelaskan besarnya dosa syirik. Ini juga demikian, katakan oleh Muhammad, seandainya Allah punya anak, akulah yang pertama kali menyembah anak itu. Apakah pengandaian ini memberi makna sangat mungkin Allah punya anak? Tidak, mustahil Allah punya anak. Ya, juga mungkin enggak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan syirik? Mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat syirik. Tapi oleh Allah diberikan andai-andai. Seandainya Nabi melakukan perbuatan syirik, niscaya seluruh amal baiknya, ibadah-ibadah yang hebat yang pernah dilakukannya itu batal, gugur, terhapus oleh perbuatan syiriknya. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 65, وَلَقَدْ أُوْهِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau, hei Muhammad, dan kepada para rasul sebelum engkau, bahwa apabila engkau berbuat syirik kepada Allah, pasti akan terhapuslah seluruh amal-amal kamu, dan kamu pasti akan termasuk orang yang rugi. Jadi diberikan ungkapan pengandaian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi pengandaian ini sesuatu yang mustahil terjadi. Ada instruksi Ikhwan Afan maju rapat ke depan, yang apa namanya, yang punya celah kosong di depan maju isi, supaya Ikhwan yang belakang yang baru datang ada kebagian tempat. Akhwat juga di belakang saya tolong maju ya, digeser kalau penuh. Kalau nanti ada yang datang lagi. Itu tidak hanya berlaku bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga berlaku bagi seluruh nabi. Apa mungkin Nabi Muhammad dan para nabi yang lain melakukan perbuatan syirik kepada Allah? Enggak mungkin, alias mustahil. Walaupun mustahil, oleh Allah diungkapkan, andai mereka syirik, digugurkan seluruh amalnya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya. Di dalam surah Al-An'am 84 sampai 88. Wa min dzurriyyatihi Dawud ila qawlihi dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha min ibadihi walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Juga ceritakan kepada mereka para nabi, di antaranya turunan-turunan Daud. Diceritakan siapa turunan Nabi Daud? Sulaiman. Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, itu satu turunan. Semuanya para nabi, ya. Nah, kata Allah, dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadi. Itulah petunjuk Allah. Allah telah memberikan petunjuk kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Walau asyraku, seandainya para nabi tadi berbuat syirik, lahabitu anhum makanu ya'malun. Pasti berguguranlah seluruh amal baik yang pernah mereka lakukan. Apakah mungkin para nabi itu melakukan perbuatan syirik? Mustahil. Walaupun mustahil, diungkapkan oleh Allah untuk menunjukkan dahsyatnya perbuatan syirik. Dosanya sangat-sangat besar seandainya itu terjadi pada diri para nabi, terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW, gugur semua amalnya yang sangat banyak dan berkualitas. Dan bila itu dilakukan oleh malaikat, maka akan diazab dengan azab jahannam. Ya, seluruhnya menunjukkan dahsyatnya dosa syirik, besarnya dosa syirik. Tapi ungkapan pengandaian terhadap para malaikat dan para nabi tidak menunjukkan amat sangat mungkin mereka melakukan itu, enggak. Itu mustahil, tapi dosa syirik itu terjelaskan dengan gamblang dalam hal tadi. Nah, termasuk ungkapan wa may yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadzalika najzihi jahannam. Siapa di kalangan para malaikat yang berani berkata, seandainya ada di kalangan malaikat yang berani berkata, aku adalah sesembahan selain Allah, maka kami akan balas dia dengan neraka Jahannam. Apakah ayat ini menunjukkan melakukan dosa dan maksiat? Tidak, mustahil. Tapi ungkapan tadi menunjukkan hebatnya dosa syirik, besarnya azab yang Allah akan timpakan kepada orang-orang yang melakukan syirik. Adapun malaikat itu sendiri adalah makhluk-makhluk yang sangat tunduk patuh kepada Allah. Allah berfirman, la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah maksiat terhadap apapun yang Allah perintahkan dan selalu melakukan apapun yang diinstruksikan. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 50, Allah berfirman, يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Para malaikat itu amat sangat takut kepada Allah yang berada di atas mereka, dan mereka melaksanakan semua yang diperintahkan kepada mereka. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika Jibril datang dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingin Jibril datang lebih sering lagi. Selama ini jarang, ya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, ala tazuruna aktsara mimma tazuruna, bisa enggak engkau mengunjungi aku lebih sering daripada kunjunganmu selama ini? Maka begitu ada permintaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, turunlah ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an dalam surah Maryam ayat 64, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, tidaklah kami yaitu bangsa malaikat turun kecuali hanya kalau diperintahkan oleh Allah. Kalau tidak diperintahkan oleh Allah, maka tidak mungkin berani mereka itu untuk turun kreatif sendiri. Kata orang Sunda mah, hihi denganan sorangan, tanpa perintah dari Allah turun ke muka bumi, kemudian menyampaikan satu dua patah kata kepada Nabi. Enggak, tanpa perintah Allah mereka tidak mungkin berinisiatif sendiri. Itu menunjukkan tunduk dan patuhnya para malaikat kepada Allah. Padahal mereka makhluk-makhluk yang amat hebat, ya. Bahkan saking tunduknya mereka pun sujud kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 15, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Kata Allah Azza wa Jalla, telah sujud kepada Allah semua makhluk yang ada di langit. Siapa yang ada di langit? Para malaikat dan juga yang ada di bumi, baik sukarela ataupun terpaksa. Dan yang semisal dengan ini banyak. Tidak hanya makhluk-makhluk hidup, bahkan makhluk yang menurut persepsi kita makhluk yang mati, tidak bernafas, tidak berbicara, tidak bisa mendengar, seperti umpamanya meja, seperti umpamanya tisu, seperti tiang, menurut kita benda-benda mati, seluruhnya ternyata bisa berbicara dengan bahasa mereka sendiri, dan seluruhnya bertasbih kepada Allah. Cuma sayang, kita tidak memahami tasbih mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-44. Kata Allah, tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. bertasbih kepada Allah langit yang tujuh dan bumi yang tujuh beserta seluruh isinya. Seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi seluruhnya bertasbih. Wa in min syai'in, tidak ada satu benda pun di alam jagat raya ini illa yusabbihu bihamdihi, kecuali semuanya bertasbih dengan memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Tubuh kita sendiri pun bertasbih, hanya sayang kita tidak mendengar dan tidak memahami tasbih yang dilakukan oleh benda-benda di sekeliling kita. Ya, termasuk di antara yang tasbih adalah para malaikat, menunjukkan tunduk patuhnya dan takutnya mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Diungkapkan dalam banyak ayat. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat yang kelima. Allah berfirman, takadus samawatu yatafattarna min fauqihin wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi ala innallaha huwal ghafurur rahim. Kata Allah, hampir-hampir langit itu pecah dari atas mereka, dari atas para malaikat. Hampir langit itu pecah, kenapa? Karena ada orang yang mengklaim Allah punya anak. Ketika dikatakan Allah punya anak, dan banyak manusia yang demikian, seluruh makhluknya geram, termasuk langit. Hampir-hampir langit ini saking geramnya kepada orang yang seperti itu, hampir-hampir pecah itu. Para malaikat bertasbih memuji Allah dan memintakan ampunan bagi orang-orang yang ada di muka bumi. Ingatlah, sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Malaikat istighfar memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang ada di muka bumi. Sehebat apapun malaikat, mereka bergantung kepada Allah. Mereka berdoa dan meminta kepada Allah, menunjukkan hebatnya, dahsyatnya kekuasaan Allah, sampai makhluk hebat seperti para malaikat pun memohon kepada Allah dengan sepenuh kerendahan hati mereka. Dan untungnya bagi kita, malaikat itu saking baiknya kepada kita, selalu memintakan ampunan kepada kita, kepada Allah untuk kita, dan memintakan agar kita dimasukkan ke dalam surga Aden. Padahal kita ini enggak punya jasa apa-apa kepada para malaikat. Bahkan sering kita membuat geram para malaikat dengan melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan menganggap tidak ada kepada para malaikat. Ketika bersendirian kita berdosa dan bermaksiat, menganggap malaikat itu kan tidak ada ya. Kalau ada, yakin ada di hadapan kita, di kiri kanan kita, menuliskan apa yang kita lakukan, gak akan berani kita melakukan itu. Tapi karena dianggap tidak ada, beranilah kita bermaksiat. Sekalipun malaikat dianggap tidak ada oleh kita, malaikat tetap memintakan kebaikan bagi kita. Mintanya kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, ya, di dalam surah Ghafir ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Ada yang tahu nama lain dari surah Ghafir? Surah Al-Mu'min. Al-Mu'min apa Al-Mu'minun? Al-Mu'minun. Bukan Al-Mu'minun. Surat keberapa Pak Mulyono? Pak Mulyono ini tua-tua keladi. Sudah sepuh tapi kepada Al-Quran itu Masya Allah ya. Kalah anak-anak muda ya. Dalam surah Al-Mu'min atau surah Ghafir, surah ke-40, ayatnya ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, Allah berfirman, Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kullas syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak waqihim adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati adnin lati wa'antahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim waqihimus sayiat wa man taqis sayiati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Kata Allah, para malaikat yang memikul arsy dan malaikat-malaikat yang ada di sekitar arsy, jumlahnya enggak kehitung tuh, saking banyaknya, ya. Mereka bertasbih memuji Allah, mereka beriman kepada Allah, dan mereka meminta ampunan bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman semuanya dimintakan ampunan oleh para malaikat. Mereka berkata, ya Allah, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Maka ampuni orang-orang yang taubat dan mengikuti jalan-Mu. Pelihara mereka dari azab neraka jahim. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan untuk mereka, bersama orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, pasangan-pasangan hidup mereka dan anak-anak turunan mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Aziz dan Maha Hakim. Pelihara mereka dari azab. Siapa orang yang Engkau pelihara dari azab pada hari itu, berarti Engkau telah merahmatinya. Itulah keberuntungan yang besar. Lihat, malaikat yang mulia ini dalam ayat ini sambil memikul arasy, dan juga malaikat yang ada di sekitar arasy selalu bertasbih, memuji Allah, beriman kepada Allah, takut kepada Allah, plus memintakan ampunan, mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Mendoakan agar orang-orang beriman itu dipelihara dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga Aden. Dan ini merupakan kebaikan para malaikat kepada kita sekalian. Kadang mereka bertasbih itu sambil bersujud kepada Allah, sebagaimana surah Al-A'raf 206 Allah berfirman, innal ladhina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya para malaikat yang ada di sisi Allah, mereka tidak takabur dari beribadah kepada Allah. Menunjukkan mereka itu ibadah kepada Allah. Mereka bertasbih kepada Allah sambil bersujud kepadanya. Tasbihnya disertai sujud. Kalau kita yang ibadah kepada Allah sambil tasbih, sambil sujud, enggak bisa lama. 5 menit sudah singsiremen, sudah kesemutan. 10 menit sudah mati rasa, 15 menit sudah enggak bisa bangun. Karena keterbatasan dan kelemahan kita dari aspek fisik, dari aspek psikisnya, mungkin juga hati lelah, bosan dan yang sejenisnya, itu manusia, sehebat apapun. Malaikat tidak diberikan oleh Allah kelemahan seperti itu. Tak ada bosan, tak ada pegal, tak ada cangkel, tidak ada kesemutan. Semut enggak bisa masuk ke tubuh malaikat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Anbiya ayat 19 sampai 20, "Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun." Yusabbihuna al-layla wan-nahar la yafturun. Kata Allah, kepunyaan Allah lah bukan kepunyaan Allah. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi. Padahal milik dan kepunyaan sama maknanya ya. Kepunyaan Allah atau milik Allah lah siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan para malaikat yang ada di sisi Allah, mereka tidak takabur dari beribadah kepada Allah. Enggak enggan, enggak gengsi dari beribadah kepada Allah. Dan mereka bertasbih sepanjang malam dan sepanjang siang tanpa merasa bosan dari tasbihnya. Kalau kita kan coba tasbih 100 kali aja sudah jarang orang yang melakukan, bahkan diiming-imingi dengan pahala besar, ampunan besar. Siapa orang yang beres sholat salam lalu melakukan wirid yang dicontohkan oleh Nabi SAW, istighfar 3 kali, terus Allahumma anta salam minka salam dan seterusnya, terus tasbih bisa berapa kali? 33 boleh, 25 boleh ya, boleh juga 11 kali atau boleh 10 kali, semuanya ada tuntunannya. 10 kali ada tuntunan yang sahih, 11 kali ada contohnya yang sahih, 25 kali ada, 33 kali semuanya ada ya. Terus dilanjut dengan membaca la ilaha illallah, ditutup dengan la ilaha illallah sekali, lalu membaca ayat kursi, membaca al-falaq, membaca qul huwallahu ahad, al-falaq dan an-nas, maka diberi pahala yang besar dan ampunan yang besar, walaupun kesalahan orang itu sebanyak buih di lautan. Luar biasa efek dari zikir, termasuk tasbih, tahmid dan takbir yang dilakukan ba'da sholat. Apakah semua orang muslim melakukan itu? Enggak, ya. Karena kemalasan mereka. Ini para malaikat sepanjang siang, sepanjang malam, mereka bertasbih tanpa bosan, tanpa jemu, dan tanpa merasakan kelelahan. Sebagaimana mereka bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla, ya, sambil bersujud, maka mereka pun ketika mereka itu melihat bahwa hamba-hamba Allah dari kalangan Bani Adam masuk ke dalam surga, malaikat melihat mengiringinya. Semoga Allah Azza wa Jalla masukkan kita semua ke dalam surga. Allahumma rzuqna husnal khatimah waj'alna birahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, rizkikan kepada kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan jadikan kami dengan rahmatmu sebagai ahli surga. Malaikat itu melihat. Mereka bertasbih dengan memuji Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika melihat orang-orang mukmin berduyun-duyun masuk surga, mereka berbahagia. Itu yang mereka inginkan, itu yang mereka minta, itu yang mereka doakan kepada Allah. Lalu mereka berucap alhamdulillahirrabbilalamin. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 75. Wataral malaikata hafina min hawlil arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bilhaq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Engkau lihat para malaikat itu berkumpul di sekitar arasy, mereka bertasbih dengan memuji Allah, diputuskanlah putusan dengan sebenarnya. Maknanya orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga, orang-orang ahli neraka digiring ke dalam neraka. Lalu berkatalah para malaikat, alhamdulillahi rabbil alamin. Kadang-kadang, saking ya, mereka menyukai, mencintai tasbih dan tahmid. Tasbihnya, tahmidnya itu tidak pernah lepas dari mulut, dari bibir mereka. sampai-sampai Allah mensifati mereka dengan sifat sebagai tukang tasbih sambil berbaris berjajar secara rapi atas perintah Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 165-166 berkata para malaikat, wa inna lanahnu as-saffun wa inna lanahnu al-musabbihun. Sesungguhnya kami adalah makhluk yang bersaf-saf, berbaris secara rapi, dan sesungguhnya kami adalah makhluk yang senantiasa bertasbih. Bertasbihnya dan berbarisnya malaikat selalu, tidak pernah tidak. Makanya diungkapkan dengan pertama adanya huruf inna, inna sesungguhnya disebutnya huruf taukid. Lanahnu, ada huruf la dengan dibaca pendek, lanahnu, la dibaca pendek disebutnya lam taukid. Ketiga ada pengulangan nahnu dengan isim fa'il. Nahnu safun saf. Saf apa artinya? Baris. Orangnya saf dengan adanya alif setelah huruf sad. Ah, tasbih itu pekerjaannya, perbuatannya. Orangnya disebut musabbih. Subjeknya, pelakunya disebut musabbih. Malaikat disebut oleh Allah as-safun dan al-musabbihun. Menunjukkan makhluk yang disifati dengan sifat suka baris dan suka bertasbih secara permanen selama-lamanya, ya. Dan inilah yang dipilihkan oleh Allah untuk didawamkan oleh malaikat, tasbih dan tahmid. Makanya dua kalimat ini dua kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Paling ringan diucapkan secara lisan, tapi paling berat di dalam timbangan. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, beliau berkata, kalimatan habibatani ilar rahman khafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang paling dicintai oleh Allah, tapi ringan di lisan, sangat berat di dalam timbangan. Dua kalimat ini, kalimat pertama subhanallah wa bihamdihi, kalimat kedua subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan maha terpuji. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Ini seutama-utama ucapan, ucapan yang paling utama, dan itu dipilihkan oleh Allah untuk didawamkan oleh para malaikat. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar bertanya, "Ayyul kalami afdal?" Ucapan apa yang paling utama? Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mastafallahu li malaikatihi aw li ibadihi subhanallahi wa bihamdi." Ucapan yang paling utama adalah ucapan dipilihkan oleh Allah untuk didawamkan oleh para malaikat atau hamba-hambanya, yaitu subhanallahi wa bihamdihi. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dalam riwayat lain berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ila Allah?" Mau enggak aku ceritakan kepada kalian ucapan yang oleh Allah? Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni bi ahabbil kalami ila Allah." Beritahukan kepadaku ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Beliau menjawab, "Inna ahabbal kalami ila Allah subhanallah wa bihamdihi." Sesungguhnya kalimat yang paling dicintai oleh Allah adalah subhanallah wa bihamdihi. Dan inilah yang paling utama dibaca ketika orang sedang tawaf di Ka'bah. Ketika tawaf tidak ada bacaan tertentu, baik tawaf pertama, kedua sampai ketujuh yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Ada karangan orang, putaran pertama baca ini, kedua ini, ketiga. Itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan dari Nabi, apakah bisa dipastikan itu baik? Enggak. Kalau pelaksanaan agama, yang terbaik adalah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau memerintahkan untuk banyak tasbih dan tahmid dengan baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Itu ulang-ulang selama tawaf, kecuali kalau dari ruknul yamani sampai pojok yang ada Hajar Aswad, baru itu ada doa khusus. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Itulah tasbih dan tahmidnya para malaikat. Selain tasbih dan para malaikat, malaikat juga mendoakan orang-orang mukmin kepada Allah. Kalau malaikat makhluk yang hebat berdoa kepada Allah, mengisyaratkan kedahsyatan Allah, kehebatan Allah, kemaha pengaturan Allah terhadap alam jagat raya ini. Malaikat tanpa perintah dari Allah enggak bisa berbuat apa-apa. Malaikat ingin menebar kebaikan kepada orang beriman, tapi mereka harus melalui prosedur minta kepada Allah dengan cara berdoa, ya. Nah, doa malaikat untuk manusia disebut dengan sebutan solawat para. Isi solawat itu apa? Berdoa. Berdoanya kepada Allah. Isi doanya untuk manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab 43, kata Allah, Huwalladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah Allah yang bersolawat kepada kalian. Allah juga suka solawat kepada manusia. Ada yang masih ingat makna solawat Allah kepada manusia? Apa maknanya? Pujian Allah kepada manusia itu di hadapan para malaikat. Allah banggakan tuh manusia di hadapan para malaikat. Itu berdasarkan salah satu penafsiran Imam Abul Ali. Beliau ini sejaman tidak dengan Nabi? Sejaman. Tapi beliau masuk tabi'in. Kenapa? Waktu sejaman bertemu dengan Nabi masih kafir. Setelah Nabi wafat, dia baru masuk Islam. Dan bagus keislamannya dan menjadi ulama besar di kalangan generasinya, generasi tabi'in. Makanya disebut dengan sebutan generasi tabi'in, ya. Walaupun bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Aliyah, "Shalatullahi 'ala 'abdih, tsana'uhu 'alaihi 'indal malaikah." Ucapan Imam Abu Aliyah ini dikutip oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim dalam banyak kitabnya. Termasuk Ighatsatul Lahfan yang kita bahas 2 tahun berturut-turut, dan tahun ini juga masih berlanjut, kita pernah bahas itu. Dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim. Bahwa solawat Allah kepada hambanya adalah pujian Allah kepada hamba itu di hadapan para malaikat. Allah berfirman, dialah Allah yang bersolawat kepada kalian. Demikian juga para malaikatnya bersolawat kepada kalian untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju yang terang benderang. Dan Allah Maha Penyayang kepada seorang mukmin. Berkata Imam Ibnu Katsir ketika menerangkan ayat ini dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, wa ammas solatu minal malaika fabimakna doa linnasi wal istighfar. Adapun solawat para malaikat kepada manusia, maknanya adalah doa mereka dan istighfar mereka bagi manusia. Berdasarkan hal itulah, maka saking malaikat itu merasa diri rendah dan hina di hadapan Allah, mereka pun meminta kepada Allah. Padahal mereka adalah makhluk-makhluk yang dahsyat, yang hebat kepada Allah. Nah, tinggal timbul pertanyaan, maukah kita didoakan oleh para malaikat? Mau biasa apa mau bingit? Mau bingit ya. Kalau mau didoakan oleh malaikat dengan kemauan yang bingit, ikhtiarkan, berusahalah agar kita menjadi orang yang layak didoakan. Apa saja yang harus kita lakukan untuk memperoleh doa dari malaikat, agar kita didoakan oleh para malaikat? Ya, kita akan bahas sekarang golongan-golongan manusia yang akan didoakan oleh para malaikat. Ya, yang kita bahas gak begitu banyak, paling-paling 13 golongan manusia. Banyak apa sedikit? Lumayan ya, not bad ya. Mudah-mudahan kita termasuk salah satunya, minimal syukur-syukur kalau ke-13 ciri-ciri orang yang didoakan malaikat itu kita miliki ya. Nah, yang pertama ini insya Allah sudah kita miliki dan sedang kita lakukan. Bisa menebak apa? Orang yang sedang mencari ilmu dan mengajarkan ilmu itu didoakan oleh malaikat. Dalam salah satu hadis diterima dari Abu Darda radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Wa innal malaikata la tadhu ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al haytan fi jawfil bahr. Wa innal 'ulama warathatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Kata Nabi SAW, siapa orang yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu? Dalam riwayat lain dari Sofwan bin Asal, man kharaja min baitihi yaltamisu fi ilman. Siapa orang yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Dalam riwayat lain, Allah akan tunjukkan kepada orang itu jalan-jalan menuju surga. Makna menunjukkan jalan-jalan menuju surga, Allah akan berikan hidayah kepada dia. Hidayah untuk beriman dan beramal soleh. Mencari ilmu adalah amalan pengundang hidayah. Ketika iman lemah, carilah hidayah dengan cara mendatangi majelis ilmu. Jangan sampai ada orang yang berprinsip ketika iman lemah, dia memilih menyendiri di rumahnya. Enggak mau umpamanya hadir ke dalam majelis ilmu, ya tambah lemah. Diterkam oleh setan dalam kesendiriannya. Allah menjauhkan dia dari hidayah. Keluarlah dari rumah, hadirlah ke majelis ilmu. Jangan mencari hidayah dengan cara yang ditetapkan oleh akal fikiran kita sendiri tanpa berpegang teguh kepada nas. Saya sekarang sedang lemah iman, biarkan saya. Lebih tahu tentang diri saya lebih tahu bagaimana caranya untuk menguatkan iman. Keliru, yang lebih tahu menguatkan iman siapa? Allah dan Rasulnya. Cara untuk menguatkan ilmu, salah satunya pergi mencari ilmu. Keluar dari rumah mencari ilmu. Ya, Allah akan tunjukkan jalan-jalan menuju surga kepada orang itu. Artinya Allah beri hidayah, Allah gampangkan segala urusannya. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka bagi orang-orang yang mencari ilmu karena ridho kepada mereka. Maksud meletakkan sayap dijelaskan. Dinukil Imam Ibn Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasirin. Ada tiga makna malaikat meletakkan sayap. Pertama, bastul sayapnya dibeberkan itu di kepakan mah begini, bukan di kepakan, dibeberkan, dibentangkan sayapnya, bastul ajniha. Kedua, annahu bimakna tawadu wal ihtiram, meletakkan sayap dengan makna tawadu dan ihtiram, menghormati, menghargai, respek kepada orang-orang yang berilmu. Cara menghormati yang dilakukan oleh malaikat kepada orang-orang yang sedang mencari ilmu dengan cara meletakkan sayap. Kalau tentara kan begini ya, kalau enggak bersenjata. Kalau bersenjata dengan, wah indah itu cara memainkan senjata yang dilakukan oleh pak militer. Itu cara hormat senjata. Kalau malaikat dengan cara meletakkan sayap mereka. Ketiga, annahu bimakna nuzul fi majalisil ilm wa adamutiran. Ketiga, meletakkan sayap maknanya turun ke majelis-majelis ilmu. Tidak terbang saat itu. Karena ada beberapa malaikat tertentu dengan jumlah tertentu, tugasnya apa? Tugasnya adalah mencari majelis ilmu. Begitu datang majelis ilmu, mereka datang dengan jumlah yang tidak bisa dihitung. Bertumpuk satu sama lain dengan sayap mereka dari tempat itu sampai ke langit dunia. Kata Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih ketika merangkan hadis itu menunjukkan betapa banyaknya jumlah malaikat yang hadir dalam majelis ilmu sampai dari bumi ini sampai ke langit sana. Perkara apa bukan? Ya, perkara gaib. Boleh enggak kita percaya? Tidak boleh. Kecuali kalau itu didasarkan kepada Al-Qur'an atau hadis yang sahih baru wajib kita percayai. Jangan diukur dengan akal, enggak masuk akal lah gitu. Emang malaikat berapa banyak? Banyak, bingit sebanyak. Enggak ada yang tahu jumlah banyaknya malaikat kecuali Allah Azza wa Jalla, ya. Nah, malaikat itu bertumpuk satu sama lain hadir ke dalam majelis ilmu. Dan itu cukup menjadi kemuliaan bagi orang-orang yang mencari ilmu karena berada satu majlis dengan makhluk mulia yaitu para malaikat. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu. Ahli ibadah, ibadahnya hebat, fardu kalaku sunnah kalampa. Yang fardu, yang sunnah semua dilakukan. Enggak ada yang terlewat. Itu ahli ibadah. Tapi ilmunya minim. Adapun orang yang berilmu, sebaliknya ibadahnya pas-pasan. Hanya yang wajib saja. Yang sunnah kadang-kadang ditinggalkan karena ada uzur. Lalu dibandingkan ibadahnya. Kata Rasul SAW, keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu seperti keutamaan bulan di malam purnama dibanding seluruh bintang yang ada. Terang mana cahaya bulan purnama dengan ratusan juta bintang atau miliaran bintang? Terang satu bulan di malam purnama. Seperti itu keutamaan satu orang ahli ilmu dibanding jutaan ahli ibadah tanpa ilmu. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya orang alim, orang yang berilmu. Alim di sini dua. Orang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Dimintakan ampun oleh seluruh makhluk yang ada di langit. Siapa yang ada di langit? Para malaikat. Dan yang ada di bumi. Siapa? Semua yang ada di bumi. Sampai ikan-ikan yang ada di kedalaman lautan. Dalam riwayat lain, hatta namlah fi juhriya, sampai semut-semut yang ada di lubang-lubangnya. Nabi SAW menyebut semut sebagai makhluk yang kecil, menunjukkan apalagi makhluk-makhluk yang lebih besar daripada semut. Itu pun mendoakan semua, memintakan ampun. Selama kita ngaji, selama kita menuntut ilmu, selama kita hadir di majlis pengajian, seluruh makhluk penghuni langit dan penghuni bumi beristighfar dengan mengatakan Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Bayangkan jumlah mereka itu triliunan. Apa sebutan yang lebih besar dari 1 triliun? Biliun apa? Belum ada ya? Kalau ada, sebut. Makhluk jumlahnya tidak terhitung. Manusia aja ada miliaran. Belum lagi binatang ada triliunan. Belum jenis-jenis makhluk di lautan. Enggak terhitung. Seluruhnya memintakan ampunan dan rahmat bagi orang-orang yang sedang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu syar'i. Kebayang enggak efeknya? Efeknya kebayang, dikabul itu doa seluruh makhluk, selama ngaji seperti ini dosa-dosa kita berguguran. Kesalahan-kesalahan kita dihapus, maksiat-maksiat kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya makin lama ngajinya makin bagus untuk kita, makin bersih dosa kita. Makanya ngaji itu 10 jam gitu. Gak bisa bangun lagi nanti semua ya. Dimintakan ampunan. Dan sesungguhnya para ulama itu warathatul anbiya. Apa terjemahan yang tepat bagi warathatul anbiya? Ulama adalah pewaris, salah, keliru. Ahli waris. Apa beda pewaris dengan ahli waris? Kalau ahli waris yang menerima warisan, kalau pewaris yang memberi warisan. Ulama ahli waris para nabi atau pewaris para nabi? Yang benar, ahli waris. Ulama itu menerima ilmu dari para nabi atau memberi ilmu kepada para nabi? Menerima. Jadi yang benar apa? Ahli waris. Banyak orang yang salah menerjemahkan ulama adalah pewaris para nabi. Kalau gitu ulama yang ngasih warisan kepada para nabi. Keliru, ya. Ulama adalah ahli waris para nabi, sedangkan para nabi tidaklah mewariskan dinar ataupun dirham, apalagi rupiah yang nilainya anjlok. Tidak mewariskan dolar, euro ataupun pound sterling, apa mata uang paling besar? Pound sterling ya selama ini, ya. Atau dinar Kuwait, 1 dinar Kuwait itu 5 dolar. 1 dolarnya berapa sekarang? 14? 14 ya. Berarti 1 dinar Kuwait berapa? 14 kali 5, 70. Berarti, hitung sendirilah, males. Para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Dinar uang apa? Uang emas. 1 dinar itu sebanding dengan 4,25 gram emas. Kalau umpamanya 1 gram emasnya 500 ribu, 500 sekarang, berarti 1/4 gram itu sekitar 2 juta lebih ya, 2 juta sekian, ya, itu 1 dinarnya. Kalau dirham seharga 3 gram perak. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, para ulama ahli waris para nabi, para dinar apa dirham yang mereka wariskanlah ilmu, maka siapa orang yang memperoleh ilmu berarti dia memperoleh bagian yang banyak dari warisan para nabi. Ya. Oleh karena itu, agar kita memperoleh doa dari para malaikat, doa ampunan, doa rahmat, dan doa-doa yang lainnya, doa masuk surga, doa dijauhkan dari api neraka, maka jadilah kita sebagai talibul ilm, penuntut ilmu. Sering-seringlah hadir di majlis-majlis pengajian. Nanti di poin-poin berikutnya akan terketahui hebatnya dampak positif dari mencari ilmu, ya, kepada jiwa, kepada raga, kepada dunia, kepada akhirat, kepada lahir, kepada batin, kepada individu ataupun kepada kelompok. Itu hebatnya pengaruh ilmu luar biasa nanti ya. Dan ini berefek besar kepada kekuatan iman kita. Itulah kelompok pertama yang didoakan oleh para malaikat, yaitu ahli ilmu, baik yang belajar ataupun yang mengajar. Itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua adalah ahli masjid. Orang-orang yang duduk di masjid dalam rangka menunggu datangnya waktu sholat. Sholat duhur umpamanya sekarang jam 11.49 ya. Sekian, sekitarlah. Kita umpamanya jam 11 sudah datang, kemudian sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Boleh, duha masih bisa. Lalu duduk di masjid. Menunggu apa? Menunggu datangnya waktu sholat. Apa keuntungannya? Keuntungannya pertama, walaupun dia duduk, kadang ngobrol, kadang baring-baring, seringnya main HP pasti. Di masjid. Asal yang dibukanya hal-hal yang bagus-bagus, ya gak apa-apa. Ya. Walaupun tidak sedang sholat, tapi pahala yang Allah berikan sama dengan pahala orang yang sholat. Itu pertama. Kedua, selama duduknya malaikat mendoakan ampunan dan rahmat bagi orang itu. Sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis, di antaranya hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi fihi ma lam yuhdith wa taqul Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para malaikat selalu bersolawat kepada salah seorang di antara kalian selama orang itu tetap di tempat solatnya, selama tidak berhadas. Jadi kalau kita mau nunggu solat, pertahankan wudu kita. Kalau batal, wudu lagi lalu datang lagi ke masjid. Kalau ba'da solat setelah wirid, setelah sholat ba'da, kita berdiam diri di masjid. Pertahankan, jangan sampai batal. Kalau batal enggak dosa, cuma nanti kurang efeknya ya. Nah, selama dia menunggu di tempat sholat dan tidak berhadas, malaikat mendoakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamu. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, rahmati dia. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam hadis lain riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yazalul 'abdu fi musalla ma kana fi musallahu yantadiru shalah wa taqulul malaikatu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu hatta yansarifa aw yuhditha." La yazul abdu fi sholatin, seorang hamba dianggap sedang sholat, walaupun tidak sedang sholat. Mana dianggap sedang sholat, pahala yang Allah berikan sama dengan pahala orang yang sholat. Seorang hamba dianggap sedang sholat selama itu mendoakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, sampai dia pergi atau sampai dia berhadas. Mungkin batal gitu ya, keluar angin atau yang lain-lainnya, barulah malaikat berhenti mendoakannya. Makanya sayang, berdiam di masjid tapi tidak didoakan malaikat karena batal. Maka berangkat lagi kita ke WC, lalu wudu, lalu kembali lagi. Jadi golongan kedua, orang-orang yang akan didoakan malaikat adalah orang yang duduk di masjid menunggu datangnya waktu sholat atau tetap duduk tinggal di masjid seusai sholat. Makanya berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, Kalau kita ada kajian di masjid, kajian itu berakhir dengan datangnya waktu sholat. Umpamanya kita ngaji jam 10 sampai duhur, beres ngaji langsung sholat, atau pada asar sampai maghrib, atau maghrib sampai isya kita ngaji. Selain meniatkan ngaji, niatkan diri kita, duduknya kita di sana pun sambil menunggu datangnya waktu sholat, maka kena dengan keutamaan ini. Ya, niatkan. Ha, sayang sekali ngaji kita sekarang sampai jam berapa? Jam 11. Tapi kalau antum mau, tetaplah tinggal di sini sampai zuhur tiba. Ya, jangan ikuti saya. Saya ada keperluan. Jam 11 saya kabur. Antum tetaplah di sini, waktu sholat tiba tunggu, oh malaikat mendoakan, dan selama kita menunggu di sini, pahala yang kita dapat sama dengan pahala sholat. Pahala sholat itu besar apa badag? Dua-duanya besar dan badag, ya. Badag itu ya besar, bahasa Sunda itu. Itulah yang kedua. Golongan ketiga, orang yang akan didoakan malaikat Selasa depan. Selasa depan masih ada enggak ya? Enggak ada ya, sudah mulai itikaf ya? Mungkin pengajian kita terakhir hari Sabtu ya. Hari Sabtu, setelah hari Sabtu enggak akan ada lagi kajian selama Ramadan karena sudah masuk madrasah Ramadan. Sudah masuk 10 hari terakhir dan kita ada acara madrasah Ramadan sambil itikaf ya. Kita akan bahas kitab Ighatsatul Lahafan Sunan Imam Ibnu Qayyim yang bercerita tentang bagaimana cara setan menipu dan menggoda manusia dan bagaimana cara menghindarinya. Makanya tema yang kita angkat adalah jurus ampuh penakluk, jurus apa? Jurus jitu jurus jitu menaklukkan godaan setan gitulah, gitu ya. Ya. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Kita masuk, kita tanya jawab. Ustaz, apakah jika seseorang bermaksiat, apakah termasuk syirik karena dia lebih takut dilihat orang dibanding Allah? Apakah amalan pahala orang tersebut terhapus semuanya? Barakallahu fiik. Ada yang tersindir dengan pertanyaan ini? Ada? Enggak ada? Soleh semua. Kalau saya tersindir dengan satu-satunya yang tersindir. Iya, barakallahu fiik. Pertama, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dan berkata Imam Ibnu Qayyim juga dinukil dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid, dan kita juga sudah membahas itu di awal-awal membahas kitab Al-Qaulul Mufid Ta'liq ala Kitabut Tauhid ya. Pada hakikatnya seluruh kemaksiatan, seluruh dosa adalah perbuatan syirik. Karena ketika orang itu berdosa dan bermaksiat, ya, dia lebih mengutamakan hawa nafsunya daripada Allah Azza wa Jalla. Menuhankan hawa nafsunya daripada Allah Azza wa Jalla. Afara'aita alladhi takhadha ilahahu awahu. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Itu para pelaku dosa dan maksiat. Ketika orang melakukan dosa dan maksiat, dia tahu enggak bahwa itu dosa? Tahu. Coba tanya ke tukang copet. Tahu enggak nyopet itu dosa? Tahu. Coba tanya ke tukang mabuk. Tahu enggak mabuk, judi, zina itu dosa? Tahu. Kenapa dia lakukan? Dia lebih mengutamakan hawa nafsu daripada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dari segi ini ada unsur nilai syiriknya. Setiap maksiat kepada Allah adalah syirik. tapi masuk ke dalam kategori syirik kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tidak menyebabkan pelakunya itu murtad selama dia tidak menganggap halal terhadap perbuatan maksiat yang dilakukannya. Kalau dia menganggap halal, kenapa kamu berzina? Loh, so what gitu loh. Apa salahnya? Suka sama suka, saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. Apa salahnya? Halal kok. Bahkan ibadah karena saling menyenangkan. Dia kafir dengan ucapannya. Karena menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan secara qat'i. Walaupun dia tidak berzina umpamanya. Walaupun dia tidak berzina, tapi dia berkeyakinan zina itu halal. Kenapa kamu enggak? Takut digerebek hansip. Kenapa kamu enggak? Takut menjadi rajanya singa umpamanya ya. Makanya saya tidak, tapi halal kok. Bahkan ibadah karena saling menguntungkan, dia kufur dengan ucapannya walaupun tidak berbuat, ya. Karena menghalalkan apa yang Allah haramkan. Adapun kalau dia merasa berdosa, dia muslim tetap, tidak murtad, tidak kafir, tidak keluar dari Islam, tapi muslim yang berdosa besar. Apakah dia telah terjerumus dalam perbuatan syirik? Iya, tapi syirik kecil. Karena pada hakikatnya setiap kemaksiatan berarti Allah daripada hawa nafsunya, ya. Apakah seluruh amal-amal orang itu batal? Kita pernah membahas satu hadis dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an tentang orang yang seperti itu. Nabi SAW bersabda, la a'lamunna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanati mithla jabal ittihama faja'alaha Allahu haba'an manthura. Aku benar-benar tahu beberapa kaum dari umatku. Dari umatku berarti umat Islam. Mereka datang pada hari kiamat dengan membawa pahala kebaikan sebesar gunung Tihama. Gunung besar sekali. Lalu Allah jadikan kebaikannya itu hapus, habis seperti debu yang tertiup oleh angin yang kencang. Tak bersisa sedikit pun. Itu di kalangan umat Islam nanti akan ada yang begitu. Para sahabat bertanya, man haula'i ya Rasulullah, sifhum lana hatta la nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Siapa mereka itu ya Rasulullah, terangkan sifat mereka kepada kami agar kami tidak seperti mereka tanpa kami ketahui, tanpa kami sadari. Hanasnya kata orang Sunda mahanas. Hanas itu apa? Enggak ada terjemahannya. Hanas kita kepedean, banyak pahala ibadah, ternyata sampai di sana habis, tidak bersisa. Seperti debu yang tertiup angin. Waliyadzubillah. Lalu kata Nabi SAW, hum min jildatikum wa takallamuna bi alsinatikum. Mereka itu kelompok kalian, bangsa kalian. Wa ya'khudhuna minal laili kama ta'khudhun. Mereka suka melakukan ibadah malam seperti yang juga kalian lakukan. Ahli tahajud loh. Walakinnahum qaumun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Tapi mereka adalah orang-orang satu kaum yang bila mereka itu bersendirian berjumpa dengan kesempatan untuk bermaksiat ketika kesendiriannya, mereka langgar apa yang Allah haramkan. Bermaksiat ketika menyendiri. Tuh akibatnya di sana seperti itu tadi ya. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari karakter seperti itu ya. Panjang-panjang memalas bacanya. Ngalelewe. Salam. Ada echo gitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah orang yang sudah dikhitbah bisa membatalkan pernikahan? Karena ternyata yang dikhitbah merasa tidak sreg dan orang tua pun merasa ada kejanggalan. Yang ditulis di CV tidak sesuai dengan realita yang ada. Ya boleh, al-bay'ani fil khiyar malam yatafarraqa. Orang yang berjual beli itu berada dalam pilihan. Dibolehkan memilih melanjutkan transaksi atau membatalkan selama belum berpisah. Dan akad pernikahan tak ubahnya seperti jual beli. Dibolehkan. Apalagi ada unsur tipuan, ya. Di dalam CV-nya umpamanya sarjana S4. Kemudian pengalaman kerjanya ini. Gaji umpamanya 112 juta. Umpamanya, ya. Nah, kemudian sifat-sifat lembut, perhatian, penyayang, peduli gitu ya, mencintai anak-anak apalagi ibunya. Ah, begitu ketemu datang untuk mengkhitbah, seluruh sifat yang dia terangkan dalam CV tidak ada. Begitu datang petenteng, kasar, ya, mana calon saya mana gitu ya, kasar, tidak ada kelemah lembutan, ya. Boleh enggak membatalkan? Boleh tentu saja. Boleh. Saya tolak, bukan membatalkan kalau begitu, karena belum diterima, kan. Loh, akhi kok tidak sesuai dengan CV? Katanya gajinya 112 juta, kok kesini pakai beca? Yang apa namanya, tukang becanya juga bapaknya, umpamanya. Masa 100 juta, 112 juta begitu, umpamanya. Maka boleh ditolak, boleh dibatalkan. Karena di dalam diri orang ini sudah ada karakter yang buruk, berupa dusta, berupa khianat, berupa ketidakjujuran, ya. Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan berulang kembali setelah menikah. Nanti gitu lagi. Pada jam berapakah sholat duha yang terbaik? Kata Nabi SAW, sholat duha itu hina tarfudul fisol. Ketika anak unta mulai kepanasan. Merasa kepanasan, lalu dia berlindung di bawah perut ibunya sambil nen, sambil nyusu. Dan itu diperkirakan sekitar mau menjelang zuhur. Kalau di kita mungkin jam 10:30, 11, jam 11 itu yang terbaik. Mau menjelang zuhur. Tapi kalau orang-orang yang memiliki kepentingan di siang hari tidak mungkin melakukannya karena kerja, karena sekolah, boleh dia lakukan kira-kira 15 menit setelah syuruq, setelah matahari terbit. Jangan pas matahari terbit. 15 menit setelah syuruq boleh. Silakan melakukan sholat duha. Ustaz. Ya. Dari Bapak Anto di Kebumen, Ustaz. Sunnah-sunnah apakah yang di zaman sekarang sunnah banyak ditinggalkan kebanyakan orang termasuk yang sudah ngaji? Apakah kalau kita mengamalkan sunnah tersebut bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda? Iya, barakallahu fiik Bapak di Kebumen melalui radio Risyah mungkinnya. Itu yang disebut dengan As-Sunanul Mahjurah. Ada bukunya khusus tuh. As-Sunanul Mahjurah ini sunnah-sunnah yang sudah banyak ditinggalkan orang. Ada bukunya khusus. Kalau enggak salah dulu pernah kita bahas kitab ini As-Sunanul Mahjurah, sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan orang. Pertama, kalau yang ditinggalkan itu oleh orang awam ini jauh lebih banyak lagi. Seperti umpamanya memanjangkan jenggot, kemudian memendekkan celana atau gamis atau sarung di atas kedua mata kaki, ya. Kemudian apalagi As-Sunanul Mahjurah termasuk umpah sholat syuruq yang banyak ditinggalkan oleh orang dan yang lain-lainnya. Adapun di kalangan para tulabul ilm, para penuntut ilmu mungkin lebih sedikit dibanding dengan orang-orang awam dalam meninggalkan itu. Sebagai contoh umpamanya, termasuk as-sunanul mahjurah. As-sunanul mahjurah itu sunnah-sunnah yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi banyak orang yang sudah meninggalkannya. Salah satu contohnya umpamanya, termasuk saya sudah meninggalkan. Bukan sudah meninggalkan, tidak pernah melaksanakan. Umpamanya mengenakan celak mata, bagi laki-laki juga itu sunnah, ya. Memakai parfum, kalau ini masih, ya ikhwan-ikhwan banyak. Makanya dagang parfum laku tuh. Dan menolak diberi parfum termasuk minas shogair. Termasuk dosa kecil ditawari. Parfum mau? Enggak suka wangi. Itu termasuk dosa kecil. Kenapa? Karena menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian anggap remeh, anggap enteng kebaikan walaupun hanya sedikit. Kalau umpama di Mekah, di Madinah, orang itu beli satu botol kecil parfum lalu setiap sholat dibagi-bagi. Mapai dia kesan, dioleskan, ya. Kita lagi berdoa begini, diolesin tangannya, ya. Kemana aja kita? Kita lagi baca Quran, enggak merespon karena kita fokus kepada Allah, dioleskan. Terus, walaupun menurut kita tidak wangi, asal minyak wangi, saya menurut mereka wangi, dioleskan. Itu kebaikan, enggak apa-apa, ya. Dan jangan merasa sayang, wah ini minyak wangi saya mahal, satu tetesnya itu 100.000. Ada yang seperti itu, ya. Aduh, kalau dibagi ini 100.000 nih satu tetesnya, ya. Umpamanya, enggak masalah, itu pahalanya besar. Pahala bagi kedua-duanya, ya. Itulah diantara sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan. Bagaimana kalau kita hidupkan lagi 10 jempol? Dan itu termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah. Orang seperti itu rata-rata akan dianggap aneh oleh orang lain. Dan orang yang orang aneh karena menghidupkan sunnah, itu pahala kebaikannya sama dengan 50 kali lipat pahala amalan para sahabat. Orang itu akan diberikan Al-Ghuraba. Sebagian ulama menyatakan Al-Ghuraba itu nama pohon di surga yang amat sangat rindang. Secara bahasa, mana Al-Ghuraba adalah apa? Adalah orang-orang yang terasing. Al-Ghuraba bukan Al-Ghuraba nama pohon. Tuba, maaf, afwan. Tuba itu nama pohon. Akan memperoleh tuba. Kata Rasulullah SAW, Fatuba lil-Ghuraba. Alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Tuba bagi Al-Ghuraba. Tuba itu pohon di surga yang amat sangat rindang. Para ulama menyatakan at-tuba maknanya berbahagialah. Dua-duanya sama, semakna. Dia akan berbahagia dengan akan peroleh pohon yang rindang di surga. Fatuba lil-Ghuraba, berbahagialah para Ghuraba, orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Salah satu kriterianya adalah alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan orang. Orang sudah meninggalkan, kita hidupkan lagi. Selama itu adalah itu bagus, ya. Wallahu a'lam. Apakah benar malaikat mengunjungi manusia yang masih hidup untuk mengawasi saat beraktivitas? Malakul maut. Apakah benar malaikat maut mengunjungi manusia yang masih hidup untuk mengawasi saat beraktivitas? Wallahu a'lam bishawab. Kita belum pernah mendengar keterangan ini. Ada kita pernah kitab malaikat ini yang saya bahas ini. Judulnya adalah tentang malaikat, alam malaikat semuanya di sini. Al-Malaikatul Muqarrabin. Kita juga pernah membahas kitab At-Tadhkirah Susunan Imam Al-Qurtubi, tapi bukan di sini, ya, di Bekasi sana. Dan ketika tiba membahas tentang Malakul Maut, beberapa aktivitas dan karakter malakul maut itu dibahas. Salah satunya ada riwayat bahwa malakul maut itu ya melihat seluruh makhluk yang akan dicabut nyawanya. Seperti salah seorang di antara kalian duduk di atas sebuah kursi lalu melihat benda-benda kecil di bawahnya. Seperti itu, diawasi. Dan begitu ada instruksi dari Allah untuk mencabut nyawa seseorang tertentu, seketika itu juga langsung dieksekusi. Tapi riwayat itu lemah, dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Ya, wallahu a'lam bisawab. Tapi dalam kitab Malaikat Al-Muqarrabin yang kita bahas ini tidak ada keterangan itu. Ini didasarkan kepada hadis-hadis yang sahih yang sudah terseleksi. Ustaz. Ya. Dari hamba Allah di Pangkal Pinang, apakah orang tua yang kurang taat menjalankan ibadah tetapi anaknya penghafal Al-Qur'an akan mendapatkan pahala atas kebaikan anaknya? Iya, barakallahu fiik. Orang tuanya agak kendor ibadahnya, tapi anaknya soleh soliha, hafidh Quran. Apakah akan bisa membantu? Insya Allah bisa. Anak itu investasi yang paling berharga, terpenting bagi anak-anaknya. Investasi akhirat yang luar biasa ya. Terlebih kesolehan anak akibat ikhtiar orang tuanya. Orang tuanya tidak bisa mendidik karena keterbatasan ilmu, tapi dia memotivasi dan membiayai, menyuruh. Nah, kamu jangan seperti bapak dan ibu, ya bodoh, ya juga banyak dosa dan maksiat. Kamu itu harus menjadi ulama besar. Lalu dia disekolahkan ke sekolah Islam yang benar, dipesantrenkan. Usia SMP, usia SMA sudah hafidh atau hafidhah Quran. Dia hafal seluruh Al-Quran dilanjut dengan matan hadis. Terus sampai nanti kelak menjadi seorang da'i, seorang ulama. Ya. Nah, apakah orang tuanya punya andil? Jelas besar. Apakah akan terselamatkan? Insya Allah akan terselamatkan. Masuk ke dalam salah satu hadis, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin. Bila anak Adam mati, terputus seluruh amal, seluruh pahala dari amalnya kecuali tiga. Salah satunya lah wa waladin solihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Insya Allah bisa menyelamatkan. Apakah orang yang berzikir pagi dan petang kepada Allah memperoleh fadilah meskipun tidak tahu atau belum hafal arti dari bacaan? Dapat pahala tentu saja. Nah, kajian kita tentang amalan hati terakhir ridho sudah selesai ya. Khosyah atau apa? Nanti masuk ke dalam bab zikir. Zikir ini termasuk amalan hati. Ada berbagai macam zikir ya di dalam penjelasan itu. Termasuk salah satunya zikir dengan kualitas paling bawah, yaitu zikir hanya dengan lisan, tanpa dihayati oleh hati, tanpa ada keikutsertaan kekhusyuan dari fikiran terhadap zikir. Hatinya ingat kesana kemari, tapi lisannya zikir. Itu adzikru bil lisani faqat. Zikir hanya dengan lisan. Ada pahala? Ada pahala. Ada efek negatifnya, ada efek positifnya, banyak. Ada keutamanya banyak, nanti kita jelaskan. Walau lisan semata-mata tidak akan membuat hati tenang. Makanya ketika dia risau dan galau, resah dan gelisah, bimbang dan bimbang, lalu berzikir, tapi hanya dengan hati. Dia meyakini dengan berzikir hati menjadi tenang, lalu dia berzikir, tapi hatinya masih ingat kepada masalah yang buat dia bimbang, maka tetaplah bimbang. Dia tidak akan tenang dengan zikirnya. Apakah ayatnya salah? Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ingat, dengan Berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Kenapa saya berzikir hati tetap resah? Karena yang zikirnya lisan, bukan hati. Yang membuat hati tenang apabila yang berzikirnya adalah hati. Lisannya mengucapkan kalimat zikir, hatinya menghayati makna dari zikir itu. Itu yang akan bikin kita tenang. Ini yang dimaksud dengan ayat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tapi zikir dengan lisan dan hati bukanlah sebaik-baik zikir. Itu bagus. Tapi ada lagi yang lebih baik, yaitu zikir dengan seluruh anggota badan. Zikir dengan tangan, zikir dengan kaki, zikir dengan mata, zikir dengan telinga, ya. Bagaimana zikir dengan tangan? Adzikru bil yad al-i'ta. Zikir dengan tanganlah memberi. Berinfak dan bersedekah, menolong orang itu zikir dengan tangan. Adzikru bil rijlain bil masyi. Zikir dengan kedua kaki adalah melangkah ke ilal makani thayyibah. Ilal amakini thayyibah, ke tempat-tempat yang bagus. Ke masjid, ke tempat kajian, itu zikir melangkah dengan kaki. Wa dzikru bil ainain al buka min khasyatillah. Zikir dengan kedua matalah menangis karena takut kepada Allah. Wa dzikru bil udhunain, dan zikir dengan kedua telinga, bil isgha, dengan cara mendengarkan. Antum ini sekarang sedang berzikir dengan telinga, jangan berzikir dengan lisan ketika ngaji, kehadir di kajian. Zikirlah dengan telinga, ya, dengan cara mendengarkan, ya. Rinciannya nanti akan kita terangkan. Ustaz. Iya. Dari Pak Saud di Madinah. Madinah? Iya. Bolehkah membaca Al-Qur'an menggunakan bahasa Indonesia karena tidak bisa baca Arab? Syukran. Bolehkah membaca Al-Qur'an dengan bahasa Indonesia? Maksudnya artinya gitu. Oh, transliterasi mungkin maksudnya membaca dari huruf Latin. Ada transliterasi gitu ya. Ya, umpama bismillahirrahmanirrahim ditulis dengan huruf Latin bismillahirrahmanirrahim. Apa boleh? Tidak boleh. Karena apa? Karena huruf Latin tidak bisa mengungkapkan makhraj tajwid dan makhraj yang sebenarnya. Betapa banyaknya orang yang umpamanya mengatakan azan dengan azan astagfirullahalazim, itu karena membaca dari apa? Dari huruf Latinnya, ya. Dia melafadzkan huruf dha dengan zai. Astagfirullahalazim, ada pernah kita dengar? Banyak, karena dia membaca bukan dari huruf Arabnya, tapi dari huruf Latinnya. Keliru arti. Keliru juga maknanya dan tafsirannya. Ain dengan hamzah ditulis dalam huruf Latin sama apa tidak? Sama. Harusnya alhamdulillahirabbil alamin, ini alamin. Mana alamin apa coba dengan hamzah yang sakit? Kalau alamin seluruh alam ini, kalau dengan hamzah sakit, kalau dengan ain alam. Alam semesta ini. Apa sama, apa beda artinya? Jauh berbeda. Jadi jangan membaca Al-Quran dari transliterasi dari huruf Latin. Maka orang yang belum bisa membaca Al-Quran, hendaklah dia belajar dan belajar tata cara membaca Al-Quran. Sekarang banyak metode yang mudah dan cepat, ya. Dan belajarlah dari ahlinya, orang yang sudah tahu tajwid dan makhraj. Jangan mengejar lagu. Coba lihat para qura, para ahli. Umpamanya sekarang kita mengenal beberapa syekh yang ngajar tajwid dan makhraj, ngajar tahsin. Ketika dia jadi imam, bacaannya itu enggak bagus. Maksudnya enggak enak lagunya. Tapi tajwid dan makhrajnya benar. Umpamanya para hufad, ikhwan-ikhwan kita sekarang sudah hafid dan sudah punya sanad. Beberapa sanad qiraah, ya. Gurunya siapa? Gurunya ternyata ketika membaca Al-Quran lagunya tidak enak, tapi tajwid dan makhrajnya sangat bagus, sempurna. Nah, Ada orang yang seperti itu. Ada lagi yang mengejar lagu-lagunya bagus, atau tajwid dan makhrajnya ditendang-tendang, dilabrak-labrak tuh. Tapi dia pede aja mengupload bacaannya ke YouTube. Merdunya alunan bacaan Al-Quran. Orang awam, enakan. Tapi orang yang tahu tajwid makhraj ini ngaco. Nah, oleh karena itulah, maka belajar dari ahlinya. Dari awal, bagaimana cara melafazkan huruf-huruf yang kita ucapkan. Makhrajnya dari mana, itu harus benar. Ya. Salah dari awal susah diperbaiki setelah terbiasa. Jadi belajarlah membaca Al-Quran. Ya. Terakhir ya, yang mana nih banyak. Yang mudah dan tulisannya banyak-banyak. Nah ini yang sedikit. Anak dari kecil menghafal 20 sifat wajib bagi Allah. Di antara wujud kidam baqa, apakah ini sesuai dengan syariat? Pertama, dia membatasi sifat Allah hanya 20. Sifat-sifat Allah yang lain dikemanakan? Ar-Rahman, Ar-Rahim sifat Allah apa bukan? Ya jelas dalam Al-Quran ada. Ada enggak dalam sifat 20? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdah, qudrah, iradah, kalam, dan seterusnya. Ada 13. Itu disusun atau dirumuskan oleh Al-Ash'ari rahimahullah sebelum pas pertama kali beliau tobat dari pemikiran Mu'tazilah. Awalnya 6, terus 7, mikir lagi jadi 9, terus jadi 11, akhirnya 13, ya. Diajarkan ke murid-muridnya, di antaranya Imam Al-Maturidi. Lalu Imam Al-Maturidi mengembangkan lagi di tempat lain, tambah menjadi 20. Jadi sifat Allah bisa ditambah dikurang sesuai ijtihad manusia. Padahal sifat Allah tauqifi. Apa makna tauqifi? Baku dari sononya. Enggak boleh kita menetapkan sifat bagi Allah yang tidak Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya. Ya. Nah, setiap nama Allah mengandung sifat. Nama Allah ada berapa? Minimal 99. Minimal itu, padahal banyak. Minimal berarti sifat Allah itu 99. Coba. Dalam sifat 13 atau 20 ada Rahman Rahim, ada enggak Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabir, ada enggak? Enggak ada, semua itu dikemanakan. Ada ustaz yang menyatakan 20 ini cukup untuk membentengi akidah kita. Bukan menjadi benteng, tapi pemahaman keyakinan kita tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Sifat yang lain dikemanakan, dikorupsi itu. Dihapus, diingkari. Ya. Tanya kepada orang itu, Ar-Rahman Arim sifat Allah atau bukan? Kalau dia bilang bukan, berarti mengingkari sifat Allah bisa kufur. Mengingkari ayat Ar-Rahmanir Rahim, ya. Nah, tanya sifat-sifat Allah yang sebenarnya. Kalau mereka menyatakan, iya Ar-Rahman Ar-Rahim sifat Allah. Kenapa enggak ada di 13 atau 20? Terus, yang dalam surah Al-Ahzab, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Sifat Allah apa bukan? Kalau mereka menyatakan, bukan sifat Allah. Itu bisa kufur. Kalau mereka bilang, iya itu sifat Allah. Mana kok enggak ada? Tambahkan itu. Nanti ijtihad lagi, nambah. Jadi 30, 60, dan seterusnya. Akhirnya mau tidak mau seluruh Asmaul Husna harus mereka masukkan dalam sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Mau tidak mau, ya. Ditinjau dari segi ini saja sudah kelihatan kelirunya. Dan alhamdulillah perumusnya itu Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari sudah meralat dari hal itu. Ralatan beliau kita bisa baca dalam kitab Al-Ibanah an Usuliddiyanah. Kitab yang pertama kali kita bahas ketika ngaji kitab itu. Tuh di waktu di tubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.